الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. المسألة السادسة مسابقة الإمام. Masalah yang keenam, musabaqatul imam, mendahului imam. Mendahului imam. Ini bagaimana hukumnya? La yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamihi. Faman ahrama qabla imamihi lam tanqit salatuhu. Tidak boleh bagi makmum untuk mendahului imamnya. Maka barang siapa yang bertakbiratul ihram sebelum imamnya, maka tidak dianggap salatnya. Lianna syartahu ayyatiya biha ba'da imamihi waqad fatahu. Lianna syartahu, karena merupakan syarat sahnya seorang bermakmum di belakang imam, ayyatiya biha, dia harus melakukan takbiratul ihram ba'da imamihi, setelah imamnya bertakbiratul ihram. Waqad fatahu, sementara dia tidak ada imamnya yang mendahulinya dalam takbiratul ihram. Wa 'alal ma'mumi ay yashra fi af'ali sholati ba'da imamihi, dan wajib bagi makmum, ni 'ala, yani wajibun 'alal ma'mum ay yashra fi af'ali sholati ba'da imamihi. Wajib bagi makmum untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan salat setelah imam melakukannya. Li hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya diangkatnya, diadakannya seorang imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam itu bertakbir maka bertakbirlah kalian, jangan mendahului imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku baru kalian ruku juga, jangan mendahului imam ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd, kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamida, maka hendaknya kalian mengatakan rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud maka sujudlah kalian. Intinya jangan pernah kita mendahului imam berbarengan saja, barakallahu fikum, ya hendaknya tidak dilakukan, apalagi mendahuluinya. Barakallahu fikum. Sebagian orang masya Allah mendahuluinya. Baik. Padahal ini adalah perkara yang dilarang. Kata Rasulullah SAW, "Ama yakhsha ahadukum ay yarfa'a ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila ra'sahu ra'sa himar atau suratahu surata himar?" Tidakkah takut salah seorang di antara kalian ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku atau sujud, untuk Allah Subhanahu wa taala rubah wajahnya menjadi wajah seekor keledai, atau tubuhnya menjadi tubuh seekor keledai? Ini ancaman menunjukkan tentang tidak bolehnya. Memang merupakan suatu kedunguan ketika seorang bermakmum kemudian mendahului imamnya. Lalu untuk apa dia mengikut menjadikan seorang imam? Kalau memang dia mau mendahului imam, ya silakan sholat sendiri. Oleh karena itu dikatakan apa? Diancam untuk dirubah wajahnya atau jasadnya menjadi jasad seekor keledai. Artinya lambang kedunguan dia, kenapa dia melakukan itu. Rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjud. Fa in waqafahu biha aw fis salami kuriha li mukhalafatihi sunnah. Wa in waqafahu fiha, kalau dia berbarengan dengan imamnya, bersamaan gerakannya, Allahu Akbar, dia juga bergerak. Padahal perintahnya, idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, kalian pun bertakbir setelahnya. Jangan berbarengan, apalagi mendahuluinya. Fa'in wafaqahu, kalau dia berbarengan, bersamaan gerakannya dengan imam, atau takbiratul ihramnya bersama dengan imam, taib, aw bisalam, atau dalam memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama dengan imam, kurihali mukhalafatihi sunnah, makruh atas dia karena dia menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, walan tafsud salatuhu, dan salatnya tidaklah rusak, tapi dia menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Lianhu ijtama'a ma'ahu fi rukn, karena bercocokan berbarengan dengan imam dalam pelaksanaan rukun. Wa in sabaqahu haruma, kalau dia telah mendahulinya maka haram hukumnya. Baik. Imam masih berdiri. I'tidal. Sami'a Allahu liman hamidah. Oh, dia sudah bergerak-gerak pelan-pelan sadiki. Sambil menunggu. Baik. Enggak juga menunggu satu kali. Baik. Barakallahu fikum, sampai imam sujud baru dia bergerak sujud. Ini imam masih berdiri, dia sudah bergerak turun pelan-pelan. Baik. Dan sujud langsung enggak. Dia perkirakan sekitar setelah dia bergerak sedikit pelan-pelan, imam sudah bergerak juga ke bawah. Berpindah dari i'tidal menuju sujud. Ini musabaqah, mendahului imam. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, la tusbiqni bir ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendahului aku ruku, jangan pula mendahului aku sujud, dan jangan mendahului aku berdiri. Wan nahyu yaqtadi tahrim. Pelarangan ya mengharuskan pengharaman. Larangan saya menunjukkan tentang keharaman. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala marfu, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila ra'sahu ra'sahu himar. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, imam dari ruku atau sujud, untuk Allah Subhanahu wa taala merubah kepalanya menjadi kepala seekor keledai? Ancaman, barakallahu fikum. Ya, ini tidak boleh, secara umum tidak boleh mendahului imam, barakallahu fikum. Al-mas'alatu as-sabiqah, as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, ahkamun mutafarriqah fil imamati wal jamaah. Ahkam yang merupakan cabang dari masalah keimaman dan jamaah. Mutafarriqah. Wa min al-ahkam al-mutaalliqati bil imam wal jamaah ghairu ma taqaddam. Dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah imam dan jamaah selain yang telah lewat. Yang pertama, istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha min al-imam. Disunnahkannya mendekat ke imam orang-orang yang ulul ahlam wan nuha. Orang-orang yang tua, orang yang dewasa, orang-orang yang paham tentang keimaman. Untuk apa? Baik. Untuk apa? Untuk ketika terjadi sesuatu pada imam, semisal batal, maka mereka-mereka yang di belakang imam adalah orang-orang yang siap untuk menjadi imam, menggantikan imam yang batal sholatnya. Baik. Jangan imam batal sholatnya, kemudian di belakangnya tidak tahu bikin apa-apa. Baik. Akhirnya dia berteriak, oh imam pigi, imam batal. Akhirnya batal semuanya. Padahal semestinya tidak terjadi itu. Baik, ketika dia melihat imamnya batal, barakallahu fikum, imam juga tidak tahu. Imam mestinya kalau batal, barakallahu fikum, menghendaknya menarik seseorang atau mengangkat seseorang misalnya untuk menggantikannya. Jangan sujud toto pigi karena batal. Orang lama-lama sujud, ya pokoknya banyak bangun-bangun dari sujud. Tapi satu orang membatal, seorang memberanikan diri mengangkat kepalanya menengok imam, ya apa yang dilakukan imam? Ternyata imamnya sudah tidak ada. Dia pun berteriak, oh, imam sepigi. Akhirnya semua makmum mengangkat kepalanya dari sujudnya untuk membubarkan diri dari sholat. Barakallahu fikum. Tidak semestinya ini terjadi. Cukup barakallahu fikum seandainya imamnya tidak paham. Tapi biarkanlah dia pergi dan orang yang di belakangnya hendaknya maju untuk menggantikan imam. Barakallahu fikum. Tidak perlu harus dibubarkan sholat dan memulai dari awal. Hendaknya barakallahu fikum. Tapi dia mengangkat seorang imam, menggantikan dia. Istibabu qurbi ulil ahlami wan nuha min al imam. Fa yuqaddimu ulul al-fadli wal aqli wal anahi khalfa al imami wa qariban minhu. Maka dimajukan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang yang berakal, orang-orang yang memiliki anah ini kehati-hatian di belakang imam, dekat dengannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, liyal ini minkum ul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum. Hendaknya yang dekat kepadaku adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang memiliki kecerdasan sari pikiran, orang-orang yang utama, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Wal hikmatu bidzalika ayyakhudhu anil imam. Hikmahnya agar supaya mereka mengambil, meniru apa yang dilakukan oleh imam. Wa yaftahu alaihi bil qiraati idhtaja ila dzalik. Atau yaftahu alaihi, mengingatkannya ketika imam lupa dalam bacaan, misalnya kalau memang dia butuh untuk diingatkan tentang bacaannya. Karena boleh jadi dia lupa atau boleh jadi dia salah, maka yang di belakangnya langsung membetulkannya, bukan dari pojok sana. Makmum yang paling belakang yang membetulkannya. Tapi sobataria tidak sampai ke imam. Barakallahu fikum suaranya. Mestinya barakallahu fikum orang yang di belakangnya langsung mengingatkan kesalahan, kekeliruannya atau keterlupaan imam. Ini hikmah di balik perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang yang barakallahu fikum, orang-orang dewasa, orang yang paham tentang masalah salat diperintahkan untuk berada di belakang imam? Agar supaya ketika ada imam yang salah, keliru, lupa, butuh ingatkan bacaannya, maka dia melakukannya. Wa yastakhlifu minhum man syaa'a idza nabahu syai'un bis shalah. Dan seorang imam bisa mengangkat di antara mereka, mengangkat di antara mereka untuk menjadi imam jika sekiranya imam batal. Baik, idza nabahu syai'un bis shalah. Barakallahu fikum. Yastakhlifu man syaa'a idza nabahu syai'un bis shalah. Dia batal, maka hendaknya dia mengangkat imam yang ada di belakangnya, menariknya ke depan, dan yang kosong diisi oleh orang yang di belakangnya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Seperti yang terjadi barakallahu fikum ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbunuh. Terbunuh ini bersimbah darah. Kemudian jatuh. Barakallahu fikum. Diangkat Amirul Mukminin, batal beberapa orang salatnya untuk barakallahu fikum, untuk membantu menyelamatkan Umar radhiyallahu taala anhu, dan selainnya berusaha untuk menangkap Abu Lu'lu Al-Majusi. Baik. Selainnya barakallahu fikum mengatur formasi kembali, merapatkan barisan, kemudian melanjutkan salat dengan imam yang lain, imam yang baru, karena Umar radhiyallahu taala yang jadi imam roboh ditikam oleh Abu Lu'lu Al-Majusi dalam salat subuh yang dilakukan. Baik. Yang kedua barakallahu fikum, al-hirsu 'ala as-saffil awwal. Baik. Poin yang kedua yang masih hubungannya dengan masalah salat, hendaknya semangat untuk mendapatkan saf pertama. Yustahabu lil-ma'mumina ay yataqaddamu ila as-saffil awwal wa yahrisu 'alaihi wa yuhadziru min at-ta'akhur. Al-hirsu 'ala as-saffil awwal, hendaknya semangat untuk mendapatkan saf pertama. Dan disunnahkan bagi makmum untuk maju ke saf pertama, semangat untuk mendapatkannya. Wa yuhadziru min at-ta'akhur, dan memperingatkan dari berlambat-lambatnya. Baik. Sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'tammu bi, hendaknya kalian maju dan mengikuti apa yang aku lakukan. Waliyatamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya orang yang di belakang kalian mengikuti kalian, dan seterusnya. Karena di zaman dahulu kala tidak ada mikrofon. Barakallahu fikum. Sementara jemaah banyak, suara di belakang terkadang tidak sampai oleh imam yang mengucapkan takbir. Allahu Akbar. saya terbantukan dengan gerakan apa makmum yang ada di belakang imam, seterusnya saya ke belakang. Barakallahu fikum. Kalau memang perlu ada mubalig, mubalig di sub berikutnya yang membesarkan Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Mubalig yang menyampaikan. Kalau mikrofon mati, agak. Tapi kalau tidak mati ya tidak perlu ada mubalik, karena tujuannya mubalik adalah menyampaikan. Kalau sudah tersampaikan apa yang menjadi ucapan imam, maka tidak perlu lagi mubalik. Seperti di haram ini tidak, sebenarnya tidak perlu mubalik. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu, barakallahu fikum. Tidak perlu mubalik seperti itu, karena semua orang sudah mendengarkan saya takdirnya imam. Sayyid. Kata Rasulullah SAW, taqaddamu, hendaknya kalian maju dan mengikuti aku, dan hendaknya orang di belakang kalian mengikuti kalian. La yazalu qawmun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Ini ancaman sekaligus. Terus menerus satu kaum mengakhir-akhirkan, berlambat-lambat sampai Allah mengakhirkannya. Baik. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma bin nida'i wasafil awal, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi, lastahamu. Barakallahu fikum. Law ya'lamun nasu ma bin nida'i wasafil awal, seandainya manusia ini mengetahui pahala dan keutamaan sab pertama pada adzan. Baik. Pada azan, barakallahu fikum. Dan azan ini hendaknya diperhatikan baik-baik. Baik. Hendaknya orang yang bagus lafat-lafat, baik azannya yang mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Bukan asal teriak azan itu. Baik. Karena salah dalam melafatkannya, salah pula artinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu alaikum. Salah. Hayya ala salah. Baik, berubah artinya. Barakallahu alaikum. As-salah itu adalah ini, ruang tunggu. Barakallahu alaikum. Baik. Ya, dipendekkan, dipanjangkan, digunakan. Barakallahu alaikum. Hendaknya barakallahu fikum yang mengumandangkan adzan adalah orang-orang yang memang pantas untuk itu. Hatta yang mimpi tentang adzan bukan dia yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan adzan. Tapi Bilal yang diperintahkan untuk mengumandangkannya. Barakallahu fikum. Lebih lantang suaranya, mungkin lebih fasih, lebih bagus. Baik. Karena kalau ada yang adzan kemudian kurang bagus atau salah-salah, orang-orang komentar, hatta orang awam komentar, soalnya ada yang lain. So, apa sudah ada yang lain? Barakallahu fikum. Yang lebih bagus adanya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan adzan, barakallahu fikum, maka kami dan sahabat yang pertama menunjukkan apa? Keutamanya luar biasa. Sampai Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, laula anna mashgulun la adanna. Seandainya bukan karena kesibukan yang menyibukkan aku sebagai khalifah, niscaya aku yang akan adhan. Karena keutamaan adhan. Barakallahu fikum. Baik. Ini menunjukkan tentang kurangnya semangat ketika orang mengatakan, oh, ada kok sipulan, saya ngana jo. Ini menunjukkan tentang apa? Kurangnya semangat dan kurang yakinnya tentang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Baik. Tapi jangan semua orang, kita kok mau dapat pahala. Selama suara Anda tidak bagus, selama lafal-lafal Anda tidak bagus, maka jangan Anda mengumandangkan adzan. Barakallahu fikum. Baik. Maka yang bertanggung jawab adalah muadzin dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Barakallahu fikum. Jangan membiarkan ada yang adzan dalam kondisi tidak nyaman dia sendiri tidak nyaman mendengarkannya. apalagi orang lain. Baik, sekali lagi keutamaan adzan luar biasa, barakallahu fikum. La ya'lamun nas, dan ada keistimewaan tersendiri bagi para muadzinin. Bayangkan ketika dia mengumandangkan, berapa orang yang mendatangi masjid? Berapa orang yang mendatangi masjid untuk melakukan salat? Dia yang memanggilnya. Baik, keutamaan luar biasa. Lo ya lamun nasu ma fi nidai wasafil awal tsumma la yajidu. Kemudian seandainya mereka tidak bisa mendapatkan posisi ini sebagai muadzin, baik, masing-masing bagus suaranya, lantang suaranya, kemudian makhrajnya benar. Baik, demikian juga saf yang pertama, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian tidak bisa dia lakukan, dia tidak bisa mendapatkannya itu kecuali dengan mengundi. Niscaya mereka akan mengundi. Baik. Mengundi adalah jalan keluar dari satu permasalahan yang hanya satu orang yang boleh atau beberapa orang yang boleh, sementara apa? Banyak orang yang menginginkannya. Barakallahu fikum. Amanisa fa yustahabu ayyakunna fis sufufi almutakhirah. Adapun para perempuan disunnahkan bagi mereka berdiri di saf yang paling akhir, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Baik, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertamanya dan paling jeleknya adalah saf paling belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah paling belakangnya dan paling jeleknya adalah di awalnya. Yang ketiga, taswiyatus sufu wa tarasi biha. Baik. Taswiyatus sufu wa tarasu biha. Wasadul furaj wa itmamus safil awal fal awal. Meratakan, menyamakan, meluruskan saf. Taswiyah, menyamakan, rata, taras, rapatkan pihak. Wasadil furaj, menutup celah, ada yang kosong diisi. Wa itmamus safil awal wal awal, dan disempurnakannya saf yang pertama kemudian berikutnya. Baik. Yustahabul imam ayya'mura bitaswiyatis sufufi wasadil furaji. Disunnahkan bagi imam untuk memerintahkan makmumnya meratakan, merapikan, meluruskan saf dan mengisi yang kosong qabla dukhuli fi shalah, sebelum masuk ke dalam salat. Ini tanggung jawab imam. Jangan cuma mengatakan luruskan saf, Allahu akbar. Nah, harus dia tengok, sawu menunggu sesaat, barakallahu bikum, sehingga orang memperbaiki posisinya. Sawu wa'tadilu, sawu subakum, stawu wa tarasu. Walinu bi'aidi ikhwanikum, man wasala safan wasalahullah. Ini semuanya ucapan-ucapan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qata'a safan qata'ahullah. Baik, barakallahu fikum. Ini ucapan-ucapan imam. Baik. Seperti yang kita katakan kemarin, barakallahu fikum, mengecek saf sampai betul-betul lurus rapat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan takbiratul ihram. Ini tanggung jawab imam, merintahkan makmum untuk merapatkan, merapikan saf, mengisi saf yang kosong sebelum masuk salat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalika, karena ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan beliau, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sawu, ratakan, rapatkan, luruskan saf kalian, karena taswiyatus sufuf dari kesempurnaan salat. Wa Anas radhiyallahu taala qala uqimatish shalah fa aqbala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi fa qala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni araakum min wara'i dhahri. Di qama salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kami dengan wajahnya sambil mengatakan aqimu sufufakum, tegakkan saf-saf kalian dan ratakan, rapatkan, fa inni araakum wara'i dhahri, karena sungguhnya aku melihat kalian dari arah punggungku. Wa qala Anas kana ahluna yulziku mankibahu bimankibihi wa sa'sahihi wa qadamahu biqadamihi. Baik, ini pengertian taswiyatus suhuf. yulziku mangkibahu mangkibi sahibi, pundak dengan pundaknya, kaki dengan kaki saudaranya. Wisabu itmamu safil awal falladhi yalihi, disunnahkan menyempurnakan saf yang pertama kemudian berikutnya. Jangan bikin saf baru kalau saf sebelumnya masih kosong, masih ada yang terisi, belum terisi. Faidakan anak sun faliyakun di akhir sufuf. Faliyakun di akhir sufuf. Faidakan anak sun. Kalau sana ada kekurangan, faliyakun di akhir sufuf. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tasufu kama tasuful malaikatu inda rabbihim. Kalau semuanya terisi, maka bikin lagi yang baru, saf yang baru. Kata Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak membuat saf sebagaimana para malaikat membuat saf di sisi Rabb-nya? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbihim? Bagaimana para malaikat bersaf-saf di hadapan Rabb-nya? Qalitimuna safal awwal wa yatarasuna fis safi. Mereka menyempurnakan saf yang pertama, kemudian mereka merapatkan saf. Yang keempat, salatul munfarid khalfas safi. Bagaimana hukum salat sendirian di belakang saf? La tasihu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas safi. Iqauli sallallahu alaihi wasallam, la salata li munfaridin khalfas safi. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas safi fa amarahu an yu'ida as-salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat seorang yang salat sendirian di belakang saf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulang salatnya. Tabarakallah. Masalah ini sebenarnya khilaf di antara para ulama. Baik. Ini kalau dia memiliki kesempatan untuk masuk di saf sebelumnya, kemudian dia membuat saf baru sendirian di belakang. Barakallahu fikum. Baik. Sementara tidak juga bisa dia menarik seorang di depannya untuk menemaninya di belakang, karena diperintahkan kita untuk menyempurnakan saf yang pertama. Barakallahu fikum. Kalau kita menarik, berarti kita menjadikan saf yang pertama kurang. La haula wa quwwata illa billah. Baik, kita masuk ke masjid. Kemudian saf yang kedua, ketiga sudah terpenuhi semuanya. Tidak ada celah. Tinggal dia sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Ya salat di belakang. Baik. Salat di belakang, barakallahu fikum. Ala khilafin bainal ulama tentang masalah ini, barakallahu fikum. Tidak juga bisa kita mengkiri orang yang meyakini tentang tidak sahnya sholat orang yang bersendirian sholat di belakang saf. Apakah saf di depannya kosong atau tidak? Itu pokoknya pendapat dia. Kita tidak bisa mengingkarinya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan segala sesuatu dengan dalilnya yang kita pandang itu adalah sesuatu yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka Wa Taala. Barakallahu fikum. Sabilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.